yang subur, yang baik hati. Katanya Zamrud Khatulistiwa. Katanya kilau air mata. Katanya serpihan surga. Nyatanya keluh kesah selesaikan masalah, malah membuat hati bertambah gundah. Kenyataan ini ada di depan mata. Kemanapun kau pergi, bahkan terbawa mimpi. Katanya Zamrud Khatulistiwa. Nyatanya hilang air mata. Katanya serpihan surga. Jutaan manusia menunggu senyum tulusmu. Tulis diri